Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? 6 perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul? Ya. Abang Barahan ada lagu tentang 5 Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya il mursali kulluhum mukramu. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul. Nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-akhiru khatimul anbiya, Muhammad, Al-Mustafa. Al-Mustafa. Selawat